Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada seluruh umat Islam, dengan kita masih mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kali ini kita akan membawakan ayat 95 dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha falikul habbi wan nawa yukhridul hayya minal mayyiti wa mukhridul mayyiti minal hayy. Ya dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Artinya, sesungguhnya Allah penumbuh butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluar yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Ayat ini adalah ayat pendek daripada sebelum kajian kita pada pertemuan yang telah lalu. Itu sangat panjang lumayan, dan ini cukup singkat. Walaupun begitu, kandungan artinya itu memang sangat luas. Kalau kita jabarkan pun tak cukup waktu untuk menerangkan hal tersebut, karena Al-Quran itu dibahas dan dibahas lagi, tak pernah kekurangan sedikit pun hal-hal yang menarik dan hal-hal yang menakjubkan. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan menjelaskan bahwasanya Allah sudah banyak berbicara pada pertemuan yang telah lalu tentang ketauhidan, kenabian, dan orang-orang yang menentang kenabian serta mendustakan. Maka pada ayat kali ini Allah ingin menunjukkan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan semuanya itu untuk kehidupan manusia. Setelah itu Allah, bagaimana Allah menundukkan bagi mereka alam dengan segala isinya, baik itu benda mati, tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Ketika Allah mengatakan dengan firman-Nya, dengan menekankan dengan huruf inna, sesungguhnya Allah adalah yang membelah biji. Maksudnya membelah biji ini terbelah karena ingin tumbuh. Maka diterjemahkan di sini Allah itu adalah yang sebagai penumbuh butir ataupun biji tumbuh-tumbuhan atau biji buah-buahan. Dan Allah itu adalah dapat, Allah itulah Maha hidup, dapat mengeluarkan dari yang hidup, dapat mengeluarkan dari yang mati itu menjadi hidup, dan mengeluarkan yang mati itu menjadi hidup kembali. Pertama, Allah menyampaikan dengan yukhrijul hayya, dengan kata atau kata kerja fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari di sini adalah kata kerja menunjukkan ya dulu alal istimrar wa tajaddud. Alal istimrar wa tajaddud artinya adalah terus menerus Allah akan melakukan seperti ini, dan akan Allah perbaharui dari kehidupan yang pohon yang sudah mati nanti ditumbuhkan kembali dari hasil buahnya ataupun biji yang jadikan bibit. Begitulah Allah menghidupkan. Dan yang kedua, wa mukhrijul mayyit minal hayyi. Dan yang kedua ini Allah tidak memakai fi'lun mudhari, tapi memakai ismul fa'il sebagai pelakunya langsung, yaitu Allah. Allah lah yang menjadikan mengeluarkan orang yang mati itu menjadi hidup kembali. Ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu berkuasa, baik sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Allah itu adalah sebagai Maha Kuasa. Setelah kita mengetahui hal seperti itu, dalam ayat ini dzalikumullah, itulah Allah. Kenapa memakai zalika? Itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir ayat ini sangat menyedihkan. Apa? Ketika Allah berfirman, fa anna tufakun. Anna di sini adalah artinya bagaimana? Bagaimana di sini dalam arti kata adalah untuk menunjukkan hal al-istifham, hal-hal yang menakjubkan. Memang dalam bentuk istifham. Istifham itu artinya pertanyaan. Istifham itu ada bentuknya istifham ingkari, ada dalam bentuk istifham takrir. Ingkari itu orang banyak mengingkari hal tersebut. Sedangkan takrir itu adalah untuk pengukuhan. Masih banyak orang yang tidak mengakui dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sebagai uraian dasarnya yang akan dilanjutkan oleh para pakar kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustadz Ahmad Perdana LCMA dan Ustadz Syafiar MA yang akan melanjutkan bahasan ini. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Satu hal yang dikandung di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa ini membuat saya sangat tertarik, Ustadz Fajrul. Allah menjelaskan bahwasanya dia menumbuhkan tanaman dan biji-bijian itu dengan kalimat isim fa'il, falik, bukan dengan kata kerja atau fi'il. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Kenapa Allah pakai isim fa'il di sini? Ini bertujuan untuk menegaskan bahwa jangan kamu sangka biji-bijian atau tanaman tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu adalah berdasarkan hukum alam. Tidak, akan tetapi semuanya itu adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Ada orang-orang yang mengatakan pergerakan alam ini itu kan berdasarkan hukum alam begitu. Kalau dilemparkan bijian ke tanah, dia akan tumbuh. Itu adalah hukum alam. Ya, tidak, bukan seperti itu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan atas dasar kehendak Allah. Jadi, Allah tegaskan ya kepada siapapun untuk menunjukkan kekuasaannya, innallaha faliqul habbi wan nawa. Jangan kamu sangka tumbuhan dan bijian yang tumbuh itu adalah karena hukum alam atau karena reaksi dari alam, akan tetapi ketahuilah itu adalah murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak dari yang lainnya. Kemudian lagi di sini, kenapa Allah pergunakan ada kata kerja dan ada juga kata isim fa'il, yukhrijul hayya wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Ini juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang hidup setelah mati adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat suatu tanah yang gersang dan tandus, kemudian tiba-tiba hijau subur kembali. Jangan anggap itu karena hujan yang turun dan akhirnya membuat dia menjadi subur. Tidak, akan tetapi itu karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Nah, ini Ustaz Fajrul, saya ingin bertanya di sini, Ustaz. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu Allah sudah menjelaskan bahwasanya Allah menceritakan tentang masalah ketauhidan, kenabian, ya kan? Kemudian orang yang menentang nabi serta mendustakannya. Tetapi dalam ayat 95 ini Allah lebih banyak bercerita tentang penciptaan. Ini kira-kira apa tujuannya, Ustaz Fajrul? Ya. Tujuannya yaitu supaya kita dapat lebih membuktikan lagi bahwasanya Allah itu betul-betul maha kuasa dan berkehendak atas segala sesuatunya. Iya. Jadi ketika Allah menjelaskan Allah itu ada dan dia agung. Seperti itu, Ustaz, ya. Maksudnya begini, Ustaz. Ketika kita membahas tentang masalah ketauhidan, itu kan masalahnya abstrak. Iya. Tapi walaupun abstrak, kita tidak mempunyai pilihan untuk berpikir. Iya. Hanya satu pilihan, sami'na wa ata'na. Kan wa aminu billah itu. Wa aminu. Ketika kita mendengarkan, kita harus beriman dan kita harus mematuhi hal tersebut, kan begitu. Sekarang Allah ingin buktikan melalui tumbuh-tumbuhan. Sebetulnya apa sebetulnya rahasia dari tumbuh-tumbuhan itu, Ustaz? Kan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, sebetulnya Allah lah yang menumbuhkan itu. Cobalah kalau kita perhatikan, kita tanam bijian misalnya gitu, Ustaz, kan? Tumbuhkan tunasnya itu. Iya. Lembut sekali. Tapi lama-kelamaan tumbuhan ini begitu besar, kan? Keras, ya, Ustaz. Keras, ya. Siapa kira-kira yang memberi kekuatan seperti itu? Iya. Kalau waktu tunasnya kita ambil pisau, kita potong, itu dapat terpotong. Tapi ketika besar, mungkin pisau itu bisa jadi patah, kan begitu? Iya. Disitulah sebetulnya kita harus memikirkan bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Sapiarannya. Ya, kalau dalam ayat ini adalah cerminan bagi kita semua ini, Ustaz Fajrul. Tadi paparan yang kedua narasumber kita seputar tentang tata bahasa. Begitulah agungnya Al-Quran. Tidak hanya dikaji secara tata bahasa, akan tetapi kita kaji maknanya. Dalam lebih lanjutnya, kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menciptakan dan menumbuhkan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di muka bumi ini, dengan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha falikul habbi wan nawa, sesungguhnya Allah penumbuh butir, tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Saat kita melihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengurus alam semesta ini semua, kan begitu? Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat apa? Jamil, indah, kan gitu. Yeah. Jadi kebanyakan orang kalau kita lihat, dia hanya bisa sanggup untuk apa? Menciptakan aja, mengurusi ciptaan tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menciptakan, dia yang mengurus, dia yang mengapa? Dibimbingnya kita dengan Al-Quran, kan begitu luar biasa gitu. Jadi apalagi nunggu-nunggu waktu umur 40 tahun kita gak bertobat sama Allah, apalagi kita nunggu-nunggu waktu untuk tidak kita segera mendekatkan kepada mardatillah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lebih mendasarnya nih Ustaz, apa sebenarnya fungsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Ustaz Fajrul, menggunakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang mengeluarkan dari yang mati ke yang hidup. Apa fungsinya dalam kehidupan kita itu, Ustaz? Ya, kalau kita melihat dari ayat ini, adalah satu yang mesti kita yakini bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya. Mm-hmm. Bahkan dijadikan yang mati, yang dulunya itu tidak ada gunanya atau mati, itu bisa jadi hidup kembali. Insyaallah. Disebabkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm. Jadi setelah Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya itu tentang masalah keimanan, di sini Allah ingin buktikan kekuasaan Allah melalui tumbuh-tumbuhan alam semesta ini. Begitulah Allah menjelaskan. Tapi ketika itu Allah mengingatkan kita, darikumullah anna tu'fakun. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi pertama, kata anna ini adalah suatu hal berfungsi sebagai ekspresi rasa takjub dan heran. Ada juga dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah 259, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ini selalu berkaitan tentang kematian. Bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang mati. Sama seperti ini, dalikumullah anna tu'fakun. Sudah Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan itu dari yang tidak ada, yang tidak ada atau mati sama sekali, Allah tumbuhkan. Disitulah sebetulnya kita harus meyakini bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu bukan dari biji seperti yang diterangkan Ustaz Perdana, tetapi disitulah Allah, kekuasaan Allah, Allah berikan dari sebuah yang sudah mati itu Allah tumbuhkan kembali atas izinnya semuanya itu. Tapi di akhir ayat itu sangat menyayangkan bahwasanya banyak manusia tidak mengakui anna tu'fakun, masih berpaling lagi, tidak memperhatikan keindahan alam itu diperuntukkan untuk manusia. Insyaallah. Iya, ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalikumullahu anna tu'fakun. Itulah Allah yang telah menciptakan semua, kenapa kamu masih bisa berpaling? Ya, inilah kembali sebagaimana pernah di dalam pertemuan terdahulu kita bahas sedikit, bahwa memang sifat manusia itu selalu lalai dan lupa begitu. Dan Allah selalu mengingatkan dan bahkan dengan memakai bahasa-bahasa yang cukup, sindiran-sindiran yang cukup keras dan tegas, agar manusia itu kembali tersadar. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, begitu, tidak sanggup merasakan kehadiran Allah dalam pandangan mata kamu, maka cobalah lihat di sekeliling kamu, lihat pohon-pohonan, lihat matahari yang bergerak, matahari yang bergerak dari timur ke barat, dari begitu juga malam yang muncul dan sebagainya, falikul isbah, semua yang mati kemudian hidup kembali, itu adalah sebagai isyarat dari Allah bahwa semuanya itu bukan berdasarkan hukum alam semesta, tapi seperti itu saja, akan tapi ada yang menciptakan itu, dan itu yang menciptakan itu adalah Sang Pencipta yang agung yang memiliki alam semesta berserta segala isinya. Ya, sangat menarik kali pertemuan kita pada hari ini dengan Allah tunjukkan kuasanya melalui tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan kalau kita sebanyak memperhatikan hal tersebut, insya Allah, dan mudah-mudahan hikmah dari itu semuanya terus tetap kita mengabdi kepada Allah dengan beriman kepada dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf, kami dari tim Syafir Al-Azhar bersama saya Ustaz Syafiar dan Ustaz Perdana, dan saya sendiri adalah Fazrul Haq. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Syafiar di sini.